Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amal ba'du. Segala puja dan puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena cintanya yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita semua hamba-hambanya. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali kita berjumpa kembali dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan insyaallah episode kali ini kita akan membahas ayat ke-34 dan seterusnya dalam surat An-Nisa. Ayat-ayat ini antara lain membahas tentang seorang suami yang harus bertindak bijaksana kepada seorang istri dan membahas seputar langkah-langkah yang dianjurkan jika dalam rumah tangga terjadi perselisihan. Selengkapnya mari kita simak penjelasan dari narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan juga kita ditemani oleh Bapak dan Ibu-ibu dari pengajian Al-Ma'atus Soleha Bekasi, pengajian Atin dari Jakarta Timur, Az-Zahra dari Sulawesi Barat. Wah, cukup jauh ya Pak Quraish ya? Jauh. Capek ya Bu ya? Kampung saya tuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan keluarga besar Jahri juga jauh dari Pekalongan ya. Dan pengajian Nurul Hidayah dari Bekasi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah Pak Quraish, silakan kajiannya. Bagus tadi pengantarnya. Sikap apa? Bijaksana. Sikap bijaksana. Bukan sikap tegas. Lain kan tegas, lain bijaksana. Mari kita lihat, bijaksana itu tidak selalu lemah lembut. Itu disesuaikan dengan kondisi. Oke. Mari kita baca ayat yang akan kita jelaskan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan seterusnya. Ar-rijal, laki-laki. Bisa juga diartikan para suami. Beda pendapat ulama. Qawwamun 'alan nisaa'. Qawwam biasanya di beberapa terjemahan diartikan pemimpin. Sebenarnya itu kurang, belum sepenuhnya benar. Qawam itu terambil dari kata qama yang biasa orang artikan, terjemahkan berdiri. Tetapi sebenarnya qama itu berarti melaksanakan tugas dengan sempurna. Itu qama. Qama bil amri, dia laksanakan tugasnya dengan sempurna. Kenapa demikian? Orang kalau kerja duduk-duduk begitu sempurna enggak? Itu, tapi kalau dia berdiri ini itu menggambarkan kesempurnaan. Aqimus shalah. Kita terjemahkan dirikan salat, ya. Oke, baguslah. Tetapi sebenarnya laksanakan salat dengan sempurna. Qaim, orang yang melaksanakan secara sempurna dan bersinambung. Kalau berulang-ulang dia melaksanakan secara sempurna dan bersinambung, dinamai qawwam. Nah, kita lihat di sini. Ar-rijalu qawwamuna, kalau banyak menjadi qawwamun. Lelaki itu atau suami itu adalah sosok yang melaksanakan secara sempurna dan berulang-ulang, bukan cuma sekali pada waktu bulan madu, berulang-ulang sampai tua tugas-tugasnya sebagai suami. Kalau dia cuma laksanakan sekali-sekali, tidak wajar dia dinamai qawwam. Dia paling dinamai qaim. Padahal ayat ini meminta qawwam secara terus menerus dan sempurna. Ar-rijalu qawwam, salah satu dari tugasnya itu kita lihat memimpin. Salah satu tugasnya memimpin. Nah, perlukah suatu rumah tangga ada pimpinannya? Mari kita lihat. Perlu. Baik, suatu rumah tangga ada anak, ada ibu, ada bapak. Bagaimana kalau anak kita tunjuk jadi pemimpin? Setuju enggak? Tidak setuju. Kalau ibu? Tidak Bisa saja juga. Kita lihat kalau dia memenuhi syarat. Kita lihat sekarang, saya mau beri ibu contoh supaya jangan ini orang sering salah paham. Bapaknya kurang sehat, siapa yang memimpin sekarang? Tetapi ini ayat berbicara secara umum. Kasus-kasus, kita akan lihat nanti kasus-kasus. Agama memberi jalan itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya Allah, kenapa kamu jadikan laki-laki suami yang memimpin, bukan istri? Kan begitu. Sekarang ada perempuan kan yang mau saya dong yang pimpin. Nah, sebelum kita jawab ini, kita dulu akan berkata begini. Seorang pemimpin itu dilarang dan tidak boleh otoriter. Dia harus bermusyawarah. Ya kan? Nah, dia harus bermusyawarah dengan anggota yang dia pimpin. Perintah bermusyawarah dalam Al-Quran antara lain ditujukan kepada suami istri bermusyawarah. Nah, tapi kalau musyawarah tidak dapat kata sepakat, bagaimana sekarang? Siapa yang menentukan? Perlu ada satu, karena kalau tidak kacau. Nah, disitulah maka bapak. Kembali kita bertanya, kenapa bapak? Ayat ini menjelaskan ada dua sebabnya. Sebab yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah melebihkan sebahagian yang lain atas sebahagian yang lain. Nah, kita lihat apa yang dimaksud ini. Perempuan ada kelebihannya, tidak dimiliki oleh lelaki. Ya kan? Laki-laki ada kelebihannya, tidak dimiliki oleh perempuan. Tetapi untuk urusan kepemimpinan itu laki-laki yang lebih tepat daripada perempuan. Apalagi, nah, kita lihat sekarang, kalau untuk urusan kepemimpinan di rumah tangga, siapa yang lebih tepat? Karena masing-masing ada kelebihan yang diberikan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kita lihat ini ayat. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Itu, maaf ya ibu-ibu ya, kita belajar ya. Itu kalau perempuan mens datang haid. Terganggu enggak? Pikirannya, emosinya tidak ini ya. Ini bapak-bapak pemirsa, kalau menghadapi seorang ibu yang sedang mens istrinya, itu harus difahami. Itu sebabnya dalam agama tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan dia haid atau dalam keadaan dia hamil. Karena boleh jadi dia melakukan sesuatu di luar kendali emosinya. Nah, baik. Berapa lama mens? Rata-rata seminggu. Oke, bisa kalau dalam mazhab Syafi'i bisa lebih, bisa 11 hari. Kalau seandainya diperlukan putusan pada waktu itu, wah, bisa putusannya. Ya. Nah, jadi kalau begitu siapa yang perlu mengambil putusan ini setelah musyawarah tidak ketemu? Bapak mens juga. Tidak, syukur. Ah, di situ keistimewaan ini ada, keistimewaan itu ada. Tetapi karena keistimewaan kaum lelaki itu dalam konteks mengambil keputusan melebihi keistimewaan perempuan, maka dialah yang wajar jadi menentukan memimpin, memimpin musyawarah dan lain-lain sebagainya. Itu alasan yang pertama. Baik Pak Quraisy, ya. Tapi kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik, kita dengarkan alasan kedua sebentar. Baik pemirsa, semakin menarik kajian yang disampaikan Bapak Quraisy, tapi kita harus jeda sebentar. Kita akan berikan kesempatan kepada info-info yang akan lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pada program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Silakan Pak Quraisy, tadi yang terpotong. Baik. Jadi kita sudah katakan ada bedanya kan laki-laki dengan perempuan. Banyak bedanya itu. Bukan cuma fisiknya yang berbeda. Itu pada prinsipnya. Saya mau bertanya. Kenapa bibir gelas halus? Kenapa pisau tajam? Kenapa itu? Karena bibir gelas atau gelas disiapkan untuk jadi minum. Jadi perlu yang halus. Kalau kira-kira bibir gelas ini dijadikan tajam, cocok gak? Tidak cocok. Kalau kira-kira pisau itu dijadikan seperti itu, tidak bisa. Kenapa begitu? Karena ada tujuannya untuk yang dia harus lakukan. Ada fungsi yang dihadapkan dari dia. Kenapa ibu-ibu itu pada umumnya rasa kasihannya lebih besar dari laki-laki? Benar gak ibu? Kenapa kalau kita punya anak menangis malam, bapak yang lebih dulu bangun? Benar gak itu? Ah, ibu enggak, kak. Betul ibu, enggak, iya, tidak. Karena itu Allah memang sudah mengatur, ini ada tujuannya. Jadi ada perbedaan. Hanya yang saya ingin garis bawahi, jangan menganggap bahwa keistimewaan ibu, ya, keistimewaan bapak yang dimilikinya itu melebihi keistimewaan ibu yang dimiliki. Tidak. Allah mengatur supaya ada kerjasama. Saya beri contoh. Kenapa pacul lebih keras dari tanah? Supaya terjadi pertanian jahit-menjahit. Kenapa ibu-ibu diberi sifat-sifat yang istimewa seperti ini, bapak begini, supaya terjadi kerjasama antar keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Sebab yang kedua yang menjadikan ini wajar menjadi pemimpin, karena laki-laki wajib memberi mahar, wajib membelanjakan untuk istri dan keluarganya. Setiap kewajiban ada haknya. Maka karena itu, maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihat, wanita-wanita yang salihah itu, yang baik itu, qanitatun, dia taat, hafizatun, dia memelihara harga dirinya, dia memelihara harta suaminya, termasuk tentu hartanya, pada saat suaminya tidak di hadapan dia. Tapi taatnya seseorang kepada orang lain, taatnya istri kepada suami itu tidak boleh yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Ya kan? Oke. Tidak boleh yang mengambil, merampas hak-hak asasinya. Itu yang dimaksud di sini. Bukan ada cerita itu, katanya ada satu perempuan istri, bapaknya sudah sakit keras, suaminya larang dia keluar. Dia tidak keluar sampai bapaknya mati. Itu bohong. Kalau itu terjadi, itu tidak direstui oleh agama. Oke? Baik. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan. Nusyuz. Apa artinya nusyuz? Nusyuz itu menganggap dirinya tinggi. Sombong. Tidak mau taat. Mestinya yang dituntut laki-laki dan perempuan dari segi harakat kemanusiaannya, dari segi kehidupan rumah tangga itu setingkat. Kalau ada sudah satu yang merasa dirinya melebihi, itu dinamai nusyuz. Nah, laki-laki yang takut, yang khawatir, yang menduga keras bahwa istrinya membangkang sehingga menempatkan dirinya melebihi kadar yang semestinya, apa yang harus dilakukan oleh suami? Fa'izuhunna. Kasih dia nasihat. Ya, tidak boleh begitu. Nasihat, wa'az itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang halus. Yang menyentuh hati. Itu pertama. Jadi bukan, hey, kamu begini, begini, begini. Marah-marahi dia. Tidak boleh. Wa'az. Sudah dikasih nasihat, dia tidak mau. Dia apai lagi sekarang? Kita baca. Wahjuruhunna fil madaji. Hajar itu artinya meninggalkan karena tidak senang. Hijrah itu meninggalkan suatu tempat atau keadaan karena tidak senang pada keadaan itu. Kalau meninggalkan dengan senang tidak dinamai hijrah. Seorang suami bisa saja dia keluar negeri, dia tinggalkan istrinya. Tapi itu tidak dinamai hijrah. Kalau dia masih senang sama istrinya. Wahjuruhunna, tinggalkan istri-istri kamu itu karena kamu tidak senang dengan sikapnya membangkang ini, tetapi fil madaj, di tempat tidur. Nah, saya mau beri contoh. Ayat ini tidak berkata tinggalkan mereka dari kamar, tapi tinggalkan mereka di tempat tidur. Bagaimana itu meninggalkan mereka di tempat tidur? Kalau biasanya tidur, baring, berhadapan-hadapan, ngobrol, boleh jadi melakukan sekian banyak hal. Kali ini, tinggalkan dia di tempat tidur. Anda bisa tetap tidur di suatu ranjang, tapi saya membalik, menampakkan bahwa saya tidak senang padanya. Kita akan lanjutkan kembali nanti, tapi kita harus jeda sebentar. Pemirsa, demikianlah yang disampaikan Pak Quraish, bahwa laki-laki diberi keistimewaan sebagaimana wanita. Tapi laki-laki memiliki kelebihan yang harus dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan. Kita akan lanjutkan bahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Baik Pak Quraish Shihab, tadi harus melanjutkan, ada satu lagi ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kita katakan tinggalkan di tempat tidur. Tunjukkan pada dia bahwa kecantikanmu saya tidak butuhkan. Saya tidak senang sama kamu. Tapi di kamar, anak-anak tidak boleh tahu. Apalagi orang lain. Nah, kalau itu pun tidak mempan, ada langkah ketiga. Tapi saya mau beri contoh langkah ketiga ini. Ini ada buku. Saya apakan ini buku? Pukul, bagus. Bukan dengan tangan ya. Nah, ayat ini berkata, wadribuhunna, pukullah. Apa itu berarti dipukul sampai bengkak-bengkak mukanya? Tidak. Boleh jadi saya tarik telinganya. Saya sekedar menunjukkan sesuatu yang melebihi daripada yang tadi. Itu sebabnya Nabi bersabda, kalau kamu pukul jangan menyakiti. Jangan pukul wajahnya. Banyak orang salah paham, disegarnya tampar kiri kanan, itu bukan ajaran Islam. Kalau sudah terselesaikan, insya Allah terselesaikan. Itu lanjutan ayat kita itu menyatakan demikian. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka sudah taat kepadamu, sudah mau mengikuti, equal, sama, maka jangan lagi mencari-cari jalan untuk mengecam dia, untuk apalagi memukul dia. Innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah maha tinggi dan lagi maha besar. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kamu khawatirkan masing-masing mengambil arah yang berbeda, yakni sudah mau cerai, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utuslah seorang penengah dari keluarga laki dan keluarga perempuan. Ketahuilah, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang mereka mau untuk melakukan islah, perbaikan, Allah akan memberikan mereka jalan sehingga menjadi baik. Kalau keluarga mau, insya Allah itu jadi baik. Hanya biasanya atau tidak jarang, ini keluarga suami bela anaknya mati-matian, keluarga istri bela, itu enggak benar. Dia harus membela kepentingan kedua orang itu, kepentingan anak-anak mereka semuanya. Atau penafsiran lain, kalau memang orang dua itu, suami dan istri itu mau baik, pasti Allah berikan dia jalan untuk baik. Nah, itu tadi sebabnya saya katakan, jangan sampai orang luar tahu. Karena sudah gengsi kan? Ya. Padahal sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga tidak ada gengsi antara suami istri. Wafiqillahu bainahuma, innallaha kana aliman khabira, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha aliman itu mengetahui ya, yang lahir dan yang batin. Khabira itu mengetahui yang sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya. Allah tahu yang sekecil-kecilnya. Detak-detik jantung masing-masing itu Allah tahu. Ini sebenarnya hanya kalimatnya yang kasar ini. Hatinya baik. Itu Allah tahu itu. Nah, fungsi dari penengah ini diperbedakan oleh ulama. Diperselisihkan oleh ulama. Kalau misalnya keluarga suami dan keluarga istri sepakat. Oh ini orang sudah tidak bisa baikan ini. Lebih baik dia cerai. Apakah mesti cerai atau tidak? Atau penengah ini hanya berfungsi menasehati, soal perceraian mereka tidak punya kuasa untuk menceraikannya. Saya kira pendapat ini yang lebih baik. Ya, jadi kalau sudah itu, kembali diusahakan dan yakinlah kalau memang mau baik, pasti ada jalan yang bisa ditempuh untuk memperoleh kebaikan itu. Inilah tuntunan agama menyangkut kehidupan rumah tangga. Jadi jangan lantas berkata suami harus tegas. Nah, suami harus bijaksana. Dan kepemimpinan suami itu tidak otoriter. Itu ada ungkapan. Suami yang memimpin ini itu harus memiliki rasa kasih sayang. Kepemimpinan suami itu bukan berarti berbuat baik kepada istri saja, tetapi berbuat baik dan memaafkan kesalahannya. Memaafkan kesalahannya. Dalam salah satu episode kita berkata bahwa hubungan suami istri itu adalah mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu kosongnya hati dari segala yang buruk. Jadi kalaupun dia buruk, saya enggak lihat lagi keburukannya. Itu yang diharapkan dalam kehidupan rumah tangga. Saya kira itu. Dan juga mengingat sabda Nabi ya Pak Qurais, ya sebaik-baik dari umatku lah yang paling lemah lembut terhadap istrinya. Ya betul, sebaik-baik dari umatku khairukum khairukum linisa'ihi. Itu bahasa Arabnya tadi, itu tadi terjemahannya. Baik, terima kasih Pak Qurais penjelasannya. Pemirsa, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, tapi kita akan berikan kesempatan kepada informasi yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Qurais Shihab. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab dan akan saya beri kesempatan untuk dua penanya bagi para ibu atau bapak. Silakan. Mohon dijelaskan, apakah dengan perkataan laki-laki adalah pemimpin bagi wanita berarti wanita berada dalam penguasaan laki-laki? Mohon dijelaskan. Jangan pernah berkata bahwa wanita berada di bawah penguasaan laki-laki. Tidak ada yang menguasai seseorang kecuali Allah. Ya kan? Nah, tidak ada yang menguasai seseorang kecuali ikatan-ikatan peraturan. Undang-undang. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau kita pertanyaan ibu, apakah ini dalam konteks sosial atau rumah tangga? Nah, tadi saya sudah katakan, kata ar-rijal bisa dalam pengertian, ada yang mengartikannya suami, ada yang mengartikannya lelaki. Kalau kita mengartikannya suami, maka ini khusus dalam kehidupan rumah tangga sebagai pemimpin. Tapi kalau kita mengartikannya lelaki, maka ini berarti dalam konteks sosial secara umum. Secara umum, tapi itu bukan berarti kalau kita katakan dia dalam konteks sosial secara umum, lantas perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dalam satu masyarakat. Bisa saja dia menjadi pemimpin dalam satu masyarakat. Karena ini ayat kita katakan berbicara secara umum. Kalau kita artikan lelaki. Tapi di dalam tafsir Al-Misbah saya sudah jelaskan ini secara panjang lebar. Saya katakan begini, sebenarnya saya lebih cenderung memahaminya ini dalam pengertian suami istri, kehidupan rumah tangga. Karena apa? Di situ ada dikatakan disebabkan karena keistimewaan sebagian atas sebagian yang lain, dan disebabkan karena lelaki ini menafkahkan hartanya. Ya kan? Yang menafkahkan hartanya itu hanya suami kepada istrinya. Ada lelaki lain yang tidak menafkahkan pada ibu. Ya kan? Yang menafkahkan pada istri itu hanya suami. Saya kira itu, Bu, ya. Baik, penanya berikutnya. Ya, silakan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap mereka yang melarang wanita menjadi pemimpin dengan berdalil ayat-ayat tadi, Pak? Nah, iya, saya tidak sependapat kalau ayat ini dijadikan alasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Memang kalau berbicara tentang pemimpin tertinggi dalam suatu negara, itu memang ada yang berkata demikian. Tapi itu pun saya juga tidak sependapat dengan itu. Ya. Yang menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu negara, dalam ketentuan agama kita itu adalah siapa yang lebih banyak disukai dalam satu masyarakat. Jadi ya pemilihan umum lah yang menentukan. Kalau pemilihan umum berkata si ini, ya itu. Kalau tidak, itu hemat saya seperti itu. Barangkali Pak Kores, karena keistimewaan dari sifat wanita, agama mewanti-wanti atau berhati-hati dalam memilih wanita sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat. Tidak mutlak itu. Di dalam kenyataan ada saja pemimpin-pemimpin wanita yang justru sangat sukses, ya. Ya, di Inggris itu pernah Margaret Thatcher, di mana sekarang ini di mana-mana ada itu yang wanita. Dulu ada Benazir Bhutto, ya. Ada banyak yang berhasil. Itu kasus, tapi dalam kehidupan rumah tangga ini prinsipnya ini bahwa perlu ditentukan siapa yang memimpin. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu, saya kira bisa saja karena dasarnya adalah musyawarah. Itu hemat saya seperti itu. Baik, Pak Kurais. Kita harus jeda sebentar. Pemirsa, kita akan kembali pada pertanyaan, tapi kita memberikan kesempatan dulu kepada saudara-saudara kita yang memberikan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, alhamdulillah Anda masih bersama kami dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kita masih dalam sesi tanya jawab, dan akan saya berikan dua penanya untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraish. Dalam konteks sekarang, ada beberapa kasus di mana perempuan lebih banyak memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Apakah ini berarti ayat ini tidak kontekstual lagi? Kita tidak berkata tidak kontekstual lagi, tidak bisa berkata demikian karena ini prinsip umum. Ya toh? Dan yang kedua, memang sejak semula dalam masa Nabi pun sekian banyak perempuan yang bekerja yang membantu kehidupan rumah tangganya. Nah, tapi prinsip dasar hukum seperti ini. Jadi, saya akan beri ibu contoh. Seandainya ada suami istri, suaminya tidak bisa bekerja atau tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya dan keluarganya. Istri keberatan dan minta cerai, boleh. Dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai ini. Nah, ini prinsip dasarnya. Mengapa ada prinsip dasar semacam itu? Karena ini juga dalam salah satu episode saya sudah pernah singgung. Karena pria jantan itu selalu dia yang memberi makan kepada betinanya. Saya katakan biasa contoh, pernah lihat ayam betina kasih makan ayam jantan? Tidak kan? Manusia juga begitu. Perempuan merasa bahagia kalau suaminya memberikan kepada dia kebutuhannya. Walaupun dalam saat yang sama, suami, begitu juga istri, tidak boleh merasa bahwa hanya dia yang memberi. Suami ketika memberi, harus merasa bahwa pemberiannya itu ada balasannya yang dia terima. Istri waktu dia memberi, jangan beranggapan, ini saya beri, dia tidak dapat apa-apa. Tidak. Salah satu balasan itu adalah kepuasan hati. Suami waktu beri istrinya sesuatu, jangan dianggap, oh ini, enggak, dia dapat sesuatu itu, hatinya merasa puas bahwa dia telah melaksanakan tugasnya sebagai suami. Istri waktu memberi suaminya, dia layani ini, dia jangan menganggap, oh ini saya korban nih, saya kasih dia. Enggak, dia juga merasa bahagia dengan pemberiannya itu. Jadi kehidupan rumah tangga suami istri itu seperti orang berjabatan tangan. Tidak mungkin, atau seperti orang yang bertepuk tangan. Tidak mungkin orang bertepuk sebelah tangan. Begitu Anda berjabatan tangan dengan saya, itu saya pegang tangan Anda, tapi Anda juga pegang tangan saya. Jadi ada keseimbangan, kesetaraan. Bukan kesamaan. Nah, setara, tapi jangan artikan sama. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Okay. Ya, karena kan dalam masyarakat kita banyak terjadi, Pak Quraish, ya, bahwa istrinya lebih sukses di bidang kepekerjaannya daripada suami. Tapi tetap di rumah dia sebagai pemimpin. Iya. Laki-laki sebagai, jangan jauh-jauh, Nabi Muhammad itu bukan orang yang kaya waktu kawin dengan Sayyidah Khadijah. Tetapi kepemimpinan tetap di tangan Nabi. Walaupun ketika itu beliau belum jadi nabi misalnya. Kalau tidak setuju, tidak usah. Kan tidak dipaksa. Tidak setuju dengan itu. Oh iya, saya enggak mau. Silakan, Anda bisa meminta cerai. Kalau tidak memenuhi kewajibannya. Saya kira demikian. Baik. Kita beri kesempatan lagi kepada penanya. Silakan, Pak. Bagaimana Islam memandang persamaan gender yang diusung oleh feminisme? Demikian, terima kasih. Feminisme ini sebenarnya bermacam-macam. Pada prinsipnya dalam pandangan Islam, lelaki dan perempuan itu setara. Tetapi kesetaraan itu tidak berarti persamaan mutlak. Ada aliran feminisme yang berkata begini, kalau laki-laki memberi nafkah, perempuan juga supaya memberi nafkah. Kalau laki-laki bisa menceraikan istrinya, perempuan juga bisa menceraikan istrinya. Kalau laki-laki bisa kawin tanpa wali, perempuan juga mau kawin tanpa wali. Ya kan? Kalau laki-laki bisa kawin empat, perempuan juga, kenapa tidak? Ini kacau dunia ini. Ada ketentuan. Ini orang-orang yang tidak. Pada lebih anu lagi, kalau laki-laki bisa poligami, perempuan juga poliandri. Ini tidak bisa, ada perbedaan. Perbedaan itu kodrat. Saya mau beri contoh. Yang mengajar di taman kanak-kanak itu umumnya siapa? Perempuan. Sama tidak anak lelaki dengan anak perempuan yang di taman kanak-kanak, yang diajar sejak dini oleh perempuan? Sama atau tidak? Tidak sama. Siapa yang nakal? Siapa yang naik di atas meja yang teriak-teriak? Hah? Ya kan? Sudah beda. Kalau Anda meletakkan mainan, satu pistol-pistolan, satu boneka, baru suruh satu anak maju ke depan, yang perempuan pasti ambil boneka. Sudah berbeda. Tidak bisa ada persamaan mutlak itu. Kenapa perlu ada wali? Kita bicarakan dalam konteks perkawinan ini. Kenapa perlu ada wali? Siapa yang paling sering dibohongi? Ah, udah. Kalau begitu perlu ada yang dampingi dia untuk memberikan pertimbangan. Saya kira itu ya persoalannya. Jadi jangan lantas berkata mau persamaan. Feminisme yang semacam itu tidak. Islam juga mengenal feminisme. Tetapi yang sesuai dengan kodrat masing-masing. Saya kira jelas, ya. Oke. Okay. Ya, dan juga untuk menempatkan kita, wanita pada posisi yang mulia. Iya, justru itu penghormatan pada wanita. Baik, Pak Quraish, kita sudah berada pada penghujung acara kita. Kira Bapak bisa memberikan kesimpulan. Baik, kita ambil kesimpulan bahwa ayat kita ini memberi tuntunan bagaimana seharusnya melangkah untuk menghilangkan kesalahpahaman dan cekcok dalam rumah tangga. Ayat ini menggarisbawahi bahwa perbedaan pendapat, perselisihan atau percekcokan antara suami istri hendaknya tidak keluar dari kamar, sehingga tidak ada yang tahu. Kalaupun terpaksa ada yang tahu, maka hendaknya keluargalah yang mengetahui, jangan orang lain. Ya kan? Itu. Kemudian ayat kita ini juga salah satu tuntunannya adalah memukul kalau sudah tidak mempan nasihat, isyarat bahwa suami sudah tidak senang. Tetapi memukul yang di sini bukan berarti memukul dengan tangan menghajar, ya, hajar itu artinya batu, menghajar itu pukul pakai batu, tetapi memukul dengan jarika, pokoknya yang tidak melukai, yang tidak membengkakkan, tetapi sekedar untuk menunjukkan bahwa dia sudah sangat tidak senang, ya, karena memang saya tambahkan memang kata daraba itu tidak selalu berarti memukul dalam pengertian kita. Orang yang berjalan di jalan itu dinamai yadribul ard, memukul tanah. Anda kalau jalan itu pukul tanah atau tidak? Bukan, jalannya perlahan-lahan begini itu memukul tanah. Ada dikatakan memukul telinganya dengan lagu, mendendangkan itu. Wa darabna ala adhanihim, itu ashabil kahf, kami pukul telinganya, artinya didendangkan lagu-lagu. Jadi jangan selalu fahami memukul itu. Nah, satu hal lagi, kalau memang masih ini, laki-laki boleh pukul, perempuan bagaimana kalau suaminya begitu, boleh pukul enggak juga? Kalau dia kuat dia boleh pukul, tetapi kalau tidak dia melapor penguasa yang pukul suami. Itu tuntunan agama seperti itu. Lapor penguasa yang pukul dia. Sayyidina Ali pernah mengancam satu orang yang pukul istrinya, kalau kamu pukul lagi saya pukul kamu dengan pedang. Ya kan? Saya kira. Oke. Itu kesimpulan. Baik, terima kasih banyak Pak Kures atas penjelasannya. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat Al-Quran tentang aturan dan langkah yang harus diambil ketika sebuah rumah tangga sedang mengalami masalah. Al-Quran sama sekali tidak ingin menyakiti wanita dan melarang suami untuk berbuat aniaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita, dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Insya Allah kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Billahi taufik walidayah, ridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.